لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. المحاضرة كما تعلمون في أهمية التوحيد، وهذا الموضوع جدير بالاعتناء به والاهتمام به، لأن به تتعلق سعادة المسلم في الدارين، فقبل أن نعرف حقيقة أهمية التوحيد نريد أن نعرف ما هو التوحيد. التوحيد في اللغة من وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا، فهو في الحقيقة مصدر من وحد يوحد توحيدا، تصريف الثالث مصدر، إذا جعل الشيء واحدا. إذن المضمون اللغوي هو الإفراد، ومنه يقال وحد الرجل كلمته وتوحد المسلمون. أما في اصطلاح الشرع فهو إفراد الله بما اختص به، هذا أجمع تعريف. عرف التوحيد بتعريفات كثيرة، لكن من أجمعها وأشملها هذا التعريف، هو إفراد الله بما اختص به. فالقسم الأول إفراد الله، هذا يمنع المشاركة، إفراد الله بما اختص به. وقولهم بما اختص به يشمل ثلاث أنواع من أقسام التوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. استقرأ العلماء رحمهم الله الكتاب والسنة فوجدوا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لا رابع لها. القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. ومن هنا نعلم أن من قسم التوحيد إلى أربعة أقسام وقال توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات والرابع سموه بتوحيد الحاكمية، هذا تقسيم مبتدع ليس عليه آثار من علم ومخالف لإجماع العلماء. فأما توحيد الربوبية كما تعلمون الناس مفطورون عليه ولم يختلف فيه المشركون الأولون مع أنبيائهم لأنه دلت عليه الفطرة. وهذا النوع من التوحيد لا يكفي في دخول المسلم في دخول الرجل للإسلام وهو توحيد الله بأفعاله هو توحيد الله بأفعاله. القسم الأول توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله أو هو إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإماتة والإحياء والتدبير والملك ما شابه ذلك من أفعال الله جل وعلا. فهنالك أفعال تتنزل من الله جل وعلا لعباده وهنالك أفعال صاعدة من العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. والتوحيد الثاني توحيد الربوبية توحيد العبادة أو توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد هو إفراد الله بأفعال العباد. فهنالك أفعال صاعدة من العباد إلى ربهم من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتوكل والرغبة والرهبة ما شابه ذلك من أقسام الألوهية. القسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات وهذا ينبني على ثلاث قواعد القاعدة الأولى أن نسمي الله جل وعلا أو أن نصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القاعدة الأولى أن نصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا نتجاوز الكتاب والسنة ولهذا قال العلماء باب الأسماء والصفات باب توقيفي يعني يتوقف فيه العبد ويقتصر فيه العبد على الكتاب والسنة لا يتجاوزهما. القاعدة الثانية هذا الإثبات وهذا الوصف على قاعدة ليس كمثله شيء يعني نصف الله جل وعلا على مقتضى قاعدة ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته وأسمائه ولا في أفعاله. ليس كمثله شيء لا في ذاته جل وعلا ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله، ولا يحيطون به علما. القاعدة الثالثة، نقطع الطمع عن إدراك الكيفية. القاعدة الثالثة، نقطع الطمع عن إدراك الكيفية، يعني نصف الله جل وعلا بالأوصاف التي وصف بها نفسه أو بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقطع الطمع عن إدراك الكيفية. ليه؟ لأن الله جل وعلا أعلمنا بأن له صفات وله أسماء ولم يعلمنا بكيفيتها. نواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، الشيخ حسن حفظه الله تعالى ورعاه مملي محاضرahnya dengan membaca bagian daripada khutbatul hajah yang berisi pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan permohonan seorang hamba kepada Allah dari ampunannya dan perlindungan, memohon perlindungan kepadanya dari kejelekan-kejelekan dirinya yang akan merusak kehidupannya. Kemudian setelah itu Asy-Syaikh mengingatkan kepada kita tentang pentingnya materi yang akan kita bahas, yaitu tentang kemuliaan dan keagungan At-Tauhid. Dan permasalahan ini merupakan permasalahan yang seharusnya menjadi perhatian dalam kehidupan seorang muslim. Kenapa? Karena kebahagiaan seorang muslim di dua negeri, yaitu di dunia dan di akhirah, tentunya berkaitan erat dalam perwujudan seorang hamba dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kokoh tauhid seorang hamba, maka dia akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita makna tauhid. Beliau jelaskan tauhid secara bahasa berakar kata dari wahada, yuwahhidu tauhidan. Berakar kata dari kata-kata wahad yang berarti mengesakan atau menjadikan sesuatu menjadi satu. Jadi katakan seorang itu wahad apabila orang ini menyuruh sesuatu atau menyuruh kepada sesuatu dan hanya diarahkan kepadanya. Kemudian beliau mengingatkan makna yang lainnya secara bahasa dari kata-kata tauhid, bahwasanya tauhid ini merupakan bentuk masdar, itu tauhidan yang berarti menjadikan sesuatu menjadi satu. juga bermakna al-ifrad, bermakna al-ifrad yang muatan maknanya sama secara bahasa, yaitu menjadikan sesuatu menjadi satu. Kemudian secara syar'i atau secara istilah, tauhid bermakna mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala perkara yang hanya khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala sesuatu yang khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan definisi ini merupakan definisi yang ringkas tetapi memiliki cakupan makna yang luas dan kiranya paling sempurna dari beragam definisi yang disebutkan oleh para ulama, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua urusan yang dikhususkan baginya. Setelah itu beliau mengingatkan kepada kita tentang perkara tauhid yang diarahkan dan dikhususkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tiga hak dan merupakan bagian daripada pembagian tauhid yang harus nantiasa diperhatikan. Yang pertama yaitu tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Para ulama dengan penelitian yang mereka lakukan dan mutala'ah yang mereka lakukan menelusuri Al-Kitab dan As-Sunnah, maka mereka semuanya sepakat bahwa tauhid itu hanya terbagi menjadi tiga bagian, tidak ada bagian yang keempat. Itu tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah dan yang ketiga tauhid al-asma was-sifat. Kemudian beliau menekankan lagi bahwa tidak ada bentuk pembagian yang keempat yang dikenal di masa kita dengan nama tauhidul hakimiyah, yang terkenal dengan nama tauhid al-hakimiyah yang dianggap merupakan bagian yang keempat dari pembagian tauhid. Dan orang yang memberikan tambahan seperti ini, mengetahuilah ini adalah perbuatan yang salah dan merupakan bentuk pembagian yang bid'ah. Tidak ada satu pun azar, tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan adanya bentuk yang keempat ini. Kesimpulannya bahwa orang yang menyatakan tauhid dibagi menjadi empat, maka sungguh dia telah menyelisih ijma', kesepakatan para ulama. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan bentuk tauhid yang pertama yaitu tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah yang mana hakikatnya semua manusia dari fitrah yang ada pada dirinya sebenarnya tidak ada yang bersilang pendapat. Mereka mengakui bahwasanya mereka adalah makhluk yang diciptakan. Dan keyakinan tauhid ar-rububiyah ini adalah keyakinan orang-orang musyrik yang terdahulu, yang meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memilih hak di dalam ar-rububiyah. Oleh sebab itu, hanya dengan satu jenis ini Tidak bisa seseorang dikatakan sebagai seorang muslim dengan hanya meyakini tauhid yang pertama ini, tidak mencukupi seseorang untuk dikatakan sebagai seorang muslim. Perhatikan, tauhid ar-rububiyah memiliki makna secara ringkas, yaitu sebuah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menguasai dan mengatur alam semesta, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, dan semua perkara yang sejenisnya yang berkaitan dengan makna tauhid ar-rububiyah, yang kesimpulannya bahwa tauhid ar-rububiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan segala sesuatu, dan apa yang Allah lakukan dari ketentuan dan beragam bentuk, apakah itu penciptaan ataupun memberikan rezeki ataupun mematikan, ini merupakan bagian daripada tauhid rububiyah yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan secara ringkas tentang bagian yang kedua, yaitu tauhid al-uluhiyah atau al-ibadah, yang secara ringkas memiliki arti tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah itu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan seluruh makhluknya atau seluruh hambanya. Artinya bahwasanya seorang hamba hendaknya mengarahkan segala bentuk perbuatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dalam doa, tawakal, rasa takut, harapan, dan yang lainnya. Kesemuanya ini wajib diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang hamba mencabangkan ataupun mengarahkan bentuk-bentuk yang disebutkan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beliau mengingatkan kepada kita bentuk tauhid al-asma was-sifat. Ketahuilah bahwasanya tauhid al-asma was-sifat terbangun dalam tiga kaidah, tiga landasan. Dan dengan tiga landasan ini kita akan memahami bagaimana seorang hamba meyakini tauhidul asma was-sifat. Yang pertama, landasan ataupun kaidah yang pertama, wajib bagi kita untuk memberikan dan meyakini nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dikabarkan Allah, atau sebagaimana apa yang telah Allah sifatkan terhadap dirinya, atau dengan apa yang telah digelarkan atau disifatkan oleh utusannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberikan nama dan memberikan sifat kepada Allah tidak boleh untuk keluar daripada ketentuan Al-Kitab dan As-Sunnah, yang berarti permasalahan al-asma wa sifat merupakan permasalahan yang tauqifi. Artinya seorang tertuntut untuk hanya mengambil dan meyakini dan menyandarkan dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Landasan yang kedua, di dalam meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus meyakini dengan sebuah kaidah yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, yaitu laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan apapun, tidak serupa di dalam zatnya, tidak serupa di dalam sifatnya, dan demikian pula di dalam nama-namanya dan perseluruh perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaidah ataupun landasan yang ketiga dalam bagaimana kita meyakini tauhid al-asma wa sifat, yaitu kata beliau, hendaknya kita semuanya jangan sedikit pun terlintas di benak kita untuk mengetahui tentang kaifiyah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seorang untuk berupaya menjangkau bagaimana hakikatnya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita mencukupkan dengan apa yang Allah kabarkan, dan juga demikian mencukupkan dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai terbersit untuk mengetahui tentang bagaimanakah sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang kaifiyahnya. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menghabarkan kepada kita untuk berupaya untuk mencari kaifiyah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan keterangan kepada kita tentang kaifiyah, sehingga kita mencukupkan dengan apa yang telah Allah kabarkan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. طيب نزيد شرحا. قلنا القاعدة الثالثة، نقطع الطمع عن إدراك الكيفية. قال العلماء رحمهم الله، وإدراك كيفية كل شيء يتوقف على ثلاثة أمور، يعني كل شيء حتى في الوجود، حتى في الدنيا، إذا أردت أن تعرف كيفية كل شيء يتوقف على ثلاثة أمور. الأمر الأول رؤية الشيء، هذه القارورة قبل أن نراها لا نستطيع أن ندرك كيفيتها، هل هي طويلة أو قصيرة، دائرية أو مستطيلة. الأمر الأول رؤية الشيء. الأمر الثاني رؤية المثيل، رؤية المثيل، إذا رأيت الشيء، إذا لم ترى الشيء ولكن رأيت المشابه له أو مثيله، قد هنا تعرف الكيفية. الأمر الثالث خبر الصادق، إذا أخبرك من هو صادق عن كيفية شيء معين تصورت الكيفية. وهذه الأمور الثلاثة منتفية في حق الله جل وعلا، فنحن لم نرى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى لا مثيل له، ولم يخبرنا الصادق، لم يخبرنا الله ولا أخبرتنا الرسل عن كيفية صفات الله جل وعلا. فإذا انتفت هذه الأمور الثلاث قطعنا الطمع عن إدراك الكيفية وأثبتنا الأسماء والصفات على ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الأقسام الثلاث من أقسام التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هي مضمون معنى لا إله إلا الله. لم يرد منا الله جل وعلا أن نتلفظ بهذه الكلمة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله دون معرفة معناها والعمل بمقتضاها، فلا يتحقق الإسلام من العبد حتى يعرف معنى لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها. فهي تتكون من ركنين، الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات، فهي لها شقان. الشق الأول لا إله، والشق الثاني إلا الله. فالأولى فالشق الأول نفى فيه العبد الألوهية عن كل ما سوى الله جل وعلا، والشق الثاني أثبت فيه الألوهية بحق إلى لله سبحانه وتعالى. ولذلك فسرها العلماء بقولهم لا معبود بحق إلا الله. فالآلهة موجودة وكثيرة، لكنها عبدت وألهت بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن المشركون الأولون خالفوا الرسل في لا إله إلا الله، هل خالفوهم في النفي أم خالفوهم في الإثبات؟ من يجاب على هذا السؤال؟ المشركون الأولون قلنا لا إله إلا الله لها ركنان، الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات. الركن الأول أثبتت الألوهية لله، نفت الألوهية عما سوى الله، والركن الثاني أثبتت الألوهية وأن الله إله، هذا إثبات، والركن الأول نفي. فالمشركون الأولون هل خالفوا الرسل في النفي أم خالفوهم في الإثبات أم خالفوهم في النفي والإثبات؟ من يجاب على هذا السؤال؟ أطرح السؤال يا عم. Yang dari Jamiah ya kan, yang di Libya itu antum ya, itu antum yang dari orang-orang musyrik di dalam makna la ilaha illallah mereka itu menyelisihi al-ithbat atau an-nafi. Orang-orang musyrikin yang pertama mereka itu menyelisihi an-nafi atau menyelisihi al-isbat. Siapa yang bisa menjawab? Hah? Maka al-isbat. Lah. Entabuh. هذا السؤال مهم جدا حتى الانسان يفهم التوحيد فهم جيد. المشركون الاولون لم يخالفوا الرسل في الإثبات، يعني ما خالفهم بأن الله يدعى وأن الله يستعان به وأن الله يستغاث به وأن الله ينذر له وأن الله يحج له. ولذلك إذا تصفحت القرآن تجد أن القرآن أثبت للمشركين عبادات، أثبت لهم بأنهم يحجون، أثبت لهم بأنهم يدعون الله في الرخاء في الشدة، أثبت لهم السنة أنهم يستغيثون، أنهم يصومون، أنهم ينذرون، أثبت عبادات كثيرة للمشركين. فهم ما خالفوا الرسل، لو جاءت الرسل وقالت يا قوم أدعوا الله واستعينوا بالله واستغيثوا بالله وأنذروا لله وصلوا لله وأعبدوا الله، لما خالفتهم الأمم. لكن الخلاف وقع بين الرسل وبين الأمم في النفي، يعني كون الله يدعى وحده ويستغاث به وحده ولا يدعى اللات معه ولا يدعى منات ولا يدعى هبل ولا يدعى الأولياء، هذا هو الخلاف بين الرسل وبين الأمم. وأنت تجد في القرآن أنكر المشركون أن يجعل الله إلها واحد، أجعل الآلهة إلها واحد، يعني كون الآلهة كلها تكون واحد، الله وحده، هذا الذي أنكره المشركون. نعم. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala memberikan tambahan tentang kaidah yang ketiga atau permasalahan yang ketiga yang berkaitan bagaimana seseorang meyakini dan beriktikad tentang al-asma wa sifat. Yang ketiga yaitu tidak boleh seseorang untuk berupaya mengetahui tentang kaifiyah ataupun cara yang berkaitan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an tidaklah memerintahkan kepada kita untuk mencari tahu yang berkaitan tentang kaifiyah ataupun hakikat dari bentuk dan sifat yang dikabarkan. Kemudian beliau memberikan penjelasan dari keterangan yang beliau sampaikan ini, bahwa bukankah mengetahui dan bisa meyakini sesuatu itu jika ada tiga perkara. Dikatakan seorang bisa meyakini apabila di dalam perkara ini ada tiga bentuk, sehingga dia benar dikatakan mengetahui tentang hakikat dan juga mengetahui tentang kaifiyah sesuatu. Tiga permasalahan berikut ini adalah, yang pertama, dikatakan seorang mengetahui kaifiyah apabila dia telah melihatnya, yaitu melihat sesuatu. Ketika kita melihat sesuatu, maka kita bisa mensifati apa yang kita lihat. Ketika kita sudah melihat, maka kita bisa mensifati bagaimana bentuk sesuatu itu. Kemudian beliau mencontohkan tentang bentuk yang pertama ini dengan menyebutkan, coba perhatikan botol ini. Kita bisa mensifati karena kita melihatnya. Apakah dia lonjong bundar, panjang, ataukah yang lainnya dengan sifat-sifat yang detail, karena tentunya setelah kita melihatnya. Yang kedua, kita bisa memahami dan meyakini tentang bentuk sesuatu, yaitu apabila kita melihat ada sesuatu yang mirip dengannya. Ketika kita melihat ada sesuatu yang mirip, maka kita bisa menggambarkan tentang bentuk sesuatu yang digambarkan kepada kita. Itu melihat sesuatu yang mirip atau yang sepadan, sehingga kita bisa mensifatinya. Atau cara yang ketiga, kita bisa mensifati sesuatu apabila ada yang menghabarkan kepada kita dari orang yang terpercaya tentunya, yang mengabarkan tentang sifat sesuatu, sehingga kita bisa meyakini dari apa yang dikabarkannya. Maka dengan tiga cara yang seperti di atas, kita bisa mengetahui tentang sesuatu yang dikabarkan kepada kita. Adapun yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka coba perhatikan, tidaklah pernah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana kita akan mensifati dalam sebuah kaifiyah, ketentuan sifat tertentu ataupun bentuk tertentu, karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak ada satu pun yang serupa atau yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Allah sudah mengabarkan kabar kita bahwasanya Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sepadan dengan Allah. Kiranya ada yang mirip atau yang sepadan dengan Allah, maka tentunya kita bisa mensifati tentang bentuk ataupun sifat tertentu. Dan juga yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabarkan kabar kita tentang kaifiyah yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya Allah ketika mengabarkan kabar kita atau menyebutkan dalam Al-Qur'an atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam As-Sunnah, sekiranya dikabarkan, maka tentu kita akan bisa mengetahuinya. Oleh sebab itu, selama Al-Quran dan As-Sunnah tidak pernah mengabarkan tentang kaifiyah, maka jangan terbersit untuk kita berupaya mencari tahu dari sesuatu yang tidak pernah dikabarkan ataupun diperintahkan kepada kita. Kemudian setelah itu beliau memberikan tambahan tentang perkara yang keterkaitannya tentunya merupakan permasalahan yang kita harus mengetahuinya, yaitu yang berkaitan dari sebuah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba perhatikan kalimat tauhid ini. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kabar kita untuk berilmu, untuk mengetahui tentang makna la ilaha illallah. Dan kata beliau, ketika seorang tidak merealisasikan akan kandungan ataupun makna la ilaha illallah, maka cacatlah keislaman hamba tersebut. Ketika dia tidak berupaya untuk mencari tahu atau merealisasikan akan kandungan makna la ilaha illallah, maka tentunya akan cacat keimanan orang tersebut. Dalam kalimat la ilaha illallah, kata beliau, ada dua perkara yang sangat penting yang harus diketahui. Yang pertama yaitu an-nafi. La ilah Di situ ada bentuk susunan kata an-nafi, yaitu peniadaan. Artinya tidak ada sesembahan yang hak. Yang kedua, illallah. Di sini ada isbat, sebuah kewajiban untuk menetapkan sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau melanjutkan tadi, beliau bertanya kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang akidah ataupun keyakinan orang-orang musyrikin di masa lalu yang berkaitan tentang makna la ilaha illallah. Tentu kita harus mengetahui bahwasanya la ilaha illallah ditafsirkan oleh para ulama dalam sebuah makna yang ringkas, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang hak, yang wajib diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu di situ la ilaha ada bentuk penafian dari sesembahan, apapun bentuk sesembahan itu. Dan illallah merupakan bentuk isbat yang mengingatkan kepada kita bahwasanya hanyalah Allah yang berhak untuk diarahkan kepadanya semua bentuk peribadatan. Beliau tadi bertanya kepada kita, orang-orang musyrikin Quraisy yang hidup di masa lalu, tentunya mereka adalah umat yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyelisih akan seruan dakwah mereka. Tetapi tahukah kalian dari kalimat la ilaha illallah, manakah yang mereka selisihi? Apakah penggalan yang pertama an-nafi, yaitu la ilaha, ataukah illallah al-ithbat? Beliau bertanya, orang-orang musyrikin terdahulu yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah yang mereka selisihi yang berkaitan dengan kalimat tauhid ini? An-nafi ataukah itsbat? Mungkin kiranya ada hadirin yang menjawab kembali. Ya. Jawa sabar. Yes. Sadaqt wa asabt. Di sini beliau bertanya kepada kita tentang la ilaha illallah. Orang-orang musyrikin mereka menyelisih dari kalimat yang suci ini, yaitu kalimat tauhid ini, dalam permasalahan an-nafi, bukan dalam permasalahan al-ithbat. Karena kalau kita perhatikan, orang-orang musyrikin di masa lalu mereka juga menunaikan haji, mereka juga berpuasa, mereka juga bersedekah, mereka melakukan beragam ritual. Tetapi mereka tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana yang Allah kabarkan dari perkataan orang-orang musyrikin di masa lalu, yang artinya apakah sesembahan ini hanya diarahkan atau dijadikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata? Artinya apakah hanya untuk Allah? Karena bagi mereka dalam bentuk peribadatan lahiriah yang mereka lakukan ataupun i'tiqad yang mereka yakini, mereka mengarahkan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah kepada hubal atau Lat ataupun yang lainnya yang mereka anggap tentunya sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mereka mengingkari penggalan yang pertama yaitu an-nafi, adapun yang isbat maka mereka meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu beliau menekankan kepada kita memahami permasalahan yang seperti ini merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim sehingga akan terjaga tauhid yang ada pada dirinya. Dan sekiranya kalian membuka Al-Qur'an, kalian akan dapatkan bahwasanya orang-orang musyrikin di masa lalu mereka mengingkari di dalam permasalahan nafi, dan ini merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. نزيد شرحا لهذا الموضوع الهام هو معرفة حقيقة التوحيد. ما هو التوحيد؟ قلنا الله جل وعلا أثبت للمشركين عبادات وأنهم يحجون وأنهم يطوفون وكانوا يعظمون البيت وبنوا الكعبة، بل كانت لهم عبادات أيضا من خاصية العبادات. ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية. انتبه، إذن كانوا في جاهليتهم يعتكفون لله، وكانوا يتصدقون، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، إذن كانوا ينفقون وكانوا يتصدقون. وكانوا يعظمون بيت الله جل وعلا، لكن الإشكال والخلاف رفضوا أن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة، يعني ما رفضوا أن يعبد الله. ولذلك قلنا في التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، لأن المشركين الأولين لم يرفضوا أن الله يعبد، بل رفضوا أن الله يعبد وحده. ولذلك الدعوات الآن الموجودة في الساحة بأن الكل على الحق وأن المسلمين يدعون الله وأن المسلمين يصلون وأن المسلمين يصومون وأن المسلمين يحجون وأن المسلمين يعظمون بيت الله، فكيف تدعون للتوحيد وهم هكذا؟ نقول لهم لم تفهموا حقيقة التوحيد، لأنه لا يكفي كونك تدعو الله ولا كونك تستعين بالله وتستغيث بالله، لا بد من أن تفرد الله جل وعلا وحده بالعبادة وتنفي العبادة عن ما سوى الله جل وعلا. ولهذا ثبت في الصحيح صحيح مسلم من حديث طارق بن أشيم قال النبي عليه الصلاة والسلام من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الحديث العظيم يبين لنا كيفية معرفة حقيقة التوحيد أو معنى التوحيد. فإنه صلوات الله وتسليمات عليه لم يكتفي بالقول ولم يكتفي بالمعنى، كون المسلم يقول لا إله إلا الله أو كون المسلم يعرف معنى لا إله إلا الله، بل أضاف شرطا مهما وهو الكفر بما يعبد من دون الله، أي معاداة ومحاربة وبغض كل من عبد غير الله. هذا على سبيل الإجمال ما هو التوحيد، وهي كمقدمة لموضوع أهمية التوحيد. فإن الإنسان إذا عرف الشيء عرف حقيقته وعرف أهميته وتصوره، أما إذا لم يعرف حقيقة التوحيد من باب أولى لا يعرف أهميته. من أهمية التوحيد أن الله جل وعلا خلقنا من أجله، من أهمية التوحيد أن الله جل وعلا خلقنا من أجله، فقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ما خلق الله جل وعلا وما أوجد السماوات والأرض وخلق الناس وخلق الرسل وأنزل الكتب وخلق لهم الدنيا ليتنعموا بها إلا من أجل أن يعبدوه سبحانه وتعالى. ما خلقهم سدى ولا تركهم هملا، بل أوجب عليهم أن يعبدوه سبحانه وتعالى بما تقدم من تفسير التوحيد. وهذه هي الغاية التي من أجلها خلقنا سبحانه وتعالى، خلقنا سبحانه وتعالى من أجل أن نعبده وأن نوحده سبحانه وتعالى بالعبادة. Kemudian beliau, Syekh Hafizahullah Ta'ala, memberikan tambahan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengingatkan tentang perilaku orang-orang musyrik di masa lalu, bahwa mereka juga melakukan bentuk peribadatan-peribadatan zahirah dalam kehidupan mereka. Ada kalanya mereka menunaikan haji, melakukan tawaf, membangun, memperbaiki Ka'bah, mengagungkan Ka'bah, dan beragam bentuk perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di masa lalu. Sebagaimana disebutkan dalam As-Sahih, kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sungguh di masa jahiliyahku aku pernah bernazar. Perhatikan, Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di masa jahiliyah pernah bertengkar, dan ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrik di masa lalu mereka juga melakukan beberapa bentuk peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menunaikan haji, mereka bersedekah, mereka memuliakan Ka'bah. Tetapi yang menjadi inti permasalahan, kenapa mereka dikatakan sebagai orang musyrik dalam keadaan gerakan kehidupan mereka ada bentuk peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka inti permasalahan sebenarnya adalah tatkala mereka enggan, menolak untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh bentuk peribadatan. Oleh sebab itu kemudian beliau menekankan lagi, atau beliau memberikan penekanan bahwasanya tauhid ini dikatakan tauhid apabila benar-benar seorang hamba itu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh perbuatannya. Kembali lagi beliau menjelaskan, ingat bahwa orang-orang musyrikin di masa lalu mereka adalah umat yang mengingkari untuk melakukan peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekiranya kita mengarahkan pandangan kita ke realita kehidupan kaum muslimin di saat ini, kita dapatkan sebuah pemikiran atau sebuah anggapan yang menyatakan bahwa semua umat ini dalam keadaan benar. Mereka semuanya adalah muslimin karena mereka adalah umat yang juga melakukan haji, bahkan mereka melakukan salat, mereka juga berpuasa, mereka juga bersedekah dan yang lainnya dari perkara-perkara yang mereka lakukan. Ini tentunya merupakan sesuatu yang aneh yang menunjukkan bahwasanya mereka tidak memahami apa makna daripada kalimat tauhid. Tidak memahami tentang kandungan makna daripada kalimat tauhid. Sekiranya mereka memahami, mereka tidak akan berkata seperti ini. Karena dikatakan seorang itu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala apabila mereka benar-benar mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh bentuk peribadatan, diiringi tentunya dengan mengingkari, menafikan bentuk pengarahan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam As-Sahih dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang mentauhidkan Allah, perhatikan, barang siapa yang mentauhidkan Allah dan mengkufuri, mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka sungguh telah haram hartanya dan darahnya dan hisabnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau perhatikan hadis ini ada makna daripada tauhid, bahkan hakikat tauhid, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk beribadah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua bentuk peribadatan dan diiringi dengan membenci, memusuhi, dan menjauh dari semua bentuk praktek kesyirikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, di dalam hadis ada hikmah bagi kita, yang mana seorang itu tidak dicukupkan baginya untuk sekedar berkata yang berkaitan dengan tauhid, itu berkata la ilaha illallah, atau bahkan tidak cukup baginya untuk hanya sekedar meyakini, tetapi wajib baginya untuk juga mengingkari dan memusuhi, membenci, bahkan memerangi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kami sampaikan kiranya bisa menjadi mukaddimah yang ringkas dan sederhana, yang berkaitan tentunya tentang materi kita yang akan kita bahas, yaitu tentang keagungan dan kemuliaan tauhid. Ketahuilah bahwa ketika seseorang mengetahui hakikat tauhid dan pentingnya tauhid, maka sungguh dia akan berjalan dengan perjalanan yang benar, akan meyakini Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan yang benar. Kemudian di sini beliau menyebutkan tentang pentingnya perkara tauhid dan hakikat daripada tauhid. Yang pertama, beliau mengingatkan kepada kita tentang hakikat daripada makna tauhid, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita adalah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita adalah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, sungguh tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Ku, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah mengabarkan kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini dalam keadaan sia-sia, tidaklah Allah menciptakan makhluk ini dalam keadaan sia-sia, tidak mendapatkan perintah dan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, menciptakan seluruh makhluk, mengutus rasulnya, menurunkan beragam kitab kepada para utusannya, hakikatnya adalah untuk beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Maka sekali lagi beliau menekankan bahwasanya tujuan daripada penciptaan kita ini, ya tatkala Allah menciptakan kita, adalah untuk senantiasa kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua bentuk peribadatan. Al-amr al-thani alladhi yubayyin ahammiyat al-tauhid أن الله جل وعلا بعث به جميع الأنبياء والرسل. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع الرسل بعثهم الله جل وعلا وأرسلهم بالتوحيد، ما من رسول أرسله الله جل وعلا إلا قرع أذان قومه قومهم أو قومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فزبدة رسالة الرسل ومحور دعوتهم هو التوحيد، ولذلك لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن فقال له عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يوم وليلتهم، فإنهم أطاعوك لذلك فخذ من أموالهم صدقة لفقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فدعوة الرسل الدعوة إلى التوحيد، فخاب وخسر من دعا إلى غير التوحيد، وهو يعتبر غاش للأمة ومخادع لها، وكما هو مشاهد في الساحة، ساحة الدعاة على مختلف أصنافهم وألوانهم وأشكالهم ومناهجهم، سلكوا طرقا في دعوة الناس إلى الإسلام. منهم من دعا الناس إلى فضائل الأعمال، وجعل زبدة دعوته هذا الأمر، ومنهم من دعا الناس إلى الأذكار، ومنهم من دعا الناس إلى أمور السياسة، ومنهم من دعا الناس ومنهم ونحن إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة نجد الرسل بعثوا في أقوام كانت لهم مخالفات شتى، كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله، وكان لهم فساد في أخلاقهم، وكان لهم فساد في معاملاتهم، وكانوا لا يحجون الحج الصحيح. إذن عندهم فساد في معرفة الفقه الصحيح. فهل الرسل دعتهم إلى هذه الأمور التي خالفوا فيها؟ ولا شك ولا ريب أنها مخالفات. ما سلكت الرسل هذا المسلك، إنما دعتهم إلى التوحيد، دعتهم إلى العقيدة أولا: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فمن خالف هذا النهج وخالف هذا الطريق لا شك ولا ريب خالف دعوة الرسل. وسلك طريقا غير مرضي عند الله جل وعلا، لأننا لسنا مفوضين في دين الله، نفعل ما نشاء، إنما نحن مأمورون من عند الله جل وعلا أن نبلغ دينه سبحانه وتعالى كما أمرنا في كتابه وعلى ألسنة رسله. Kemudian beliau memberikan tambahan dari beberapa perkara yang menunjukkan tentang hakikat tauhid dan pentingnya tauhid dalam kehidupan. Perkara yang kedua itu adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para nabi dan para rasul untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengutus mereka untuk menyeru umat ini kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang utusan yang menyeru kepada mereka, sembahlah Allah dan jauhi tagut. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa semua utusan Allah Subhanahu wa taala diutus untuk perkara yang agung, yaitu tauhid. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang utusan, seorang rasul kepada segolongan kaum kecuali yang mereka serukan adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian hanya beribadah kepada Allah, sungguh tidak ada sesembahan yang hak selainnya, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita perhatikan rotasi dakwah dilakukan oleh para utusan Allah atau para nabi adalah tauhid. Selalu dijadikan perkara ini menjadi perkara yang paling utama dan yang pertama. Perhatikan hadis berikut ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, apa dikatakan oleh Nabi? Kata Nabi, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi segenap kaum dari kalangan ahlul kitab, maka hendaknya perkara yang pertama engkau seru untuk mereka, perkara yang pertama yang kamu serukan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Diperintahkan kepada mereka untuk meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya Nabi berkata, perintahkan kepada mereka untuk mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala mereka patuh dari apa yang telah engkau serukan, maka perintahkan kepada mereka untuk menegakkan salat. Dan ketika mereka taat kepadamu, maka ingatkan kepada mereka untuk menunaikan zakat yang diambil dari kalangan orang-orang yang kaya di kalangan mereka, yang kemudian dibagikan kepada orang-orang yang fakir. Dan takutlah kamu dari doa orang-orang yang mazlum, karena sesungguhnya doa orang yang dizalimi tidak ada hijab antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita bisa mengingat kembali bahwa memang seruan seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala adalah kepada perkara tauhid. Maka akan merugi dan benar-benar akan merugi ketika seorang menyeru kepada selain perkara tauhid. Dan siapapun yang berdakwah yang menyeru kepada selain perkara tauhid yang tidak membenahi urusan tauhid, hakikatnya orang ini telah menipu umat, bahkan telah berkhianat kepada umat. Dan itulah yang bisa kita saksikan di saat ini di medan dakwah, yang mana segolongan dari kaum muslimin ada yang menempuh beragam cara di dalam dakwah. Ada di antara mereka yang berdakwah hanya dengan menyampaikan fadailul a'mal, yaitu keutamaan-keutamaan dari amalan. Ada di antara mereka yang warna dakwahnya hanya mengingatkan tentang zikir. Ada di antara mereka yang warna dakwahnya hanya selalu kembali kepada urusan politik dan yang lainnya, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk dakwah yang keluar daripada hakikat dakwah. Dan kalaulah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka sungguh dakwah yang diusung seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala adalah dakwah tauhid. Coba perhatikan dari keadaan para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para rasul. Ada di antara mereka diutus kepada segolongan kaum yang rusak akhlak mereka. Segolongan kaum yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Segolongan kaum yang memiliki keanekaragaman daripada kerusakan akhlak. Tapi tahukah kalian bahwa ternyata seruan seluruh utusan Allah yang diutus kepada mereka adalah menyuruh mereka untuk mentauhidkan Allah, dan ini menjadi perkara yang paling utama dan yang paling pertama. Dan ini kembali lagi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya jadikan perkara yang pertama dari seruanmu, dari dakwah kamu adalah la ilaha illallah. Itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menempuh selain daripada metode ini, maka sungguh benar-benar dia akan merugi. Dan benar-benar orang ini telah menempuh jalan yang sama sekali tidaklah Allah ridha. Itu jalan yang tidaklah Allah ridha kepadanya. Ingat, tidaklah kita ini mendapatkan kebebasan untuk menyampaikan agama Allah sesuai dengan kehendak kita, tetapi kita menyampaikan agama Allah sebagaimana apa yang Allah perintahkan kepada kita. Janganlah kita melakukan sekedar apa yang kita kehendaki, tetapi hendaknya kita melakukan sebagaimana apa yang Allah perintahkan kepada kita. Apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Kitab dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aidan min ahammiyat at-tauhid anna Allah jalla wa ala ja'alahu musahhihan lil a'mal. فلا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا إلا أن يأتي بالتوحيد. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نادى الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بأن عمله إذا خالطه شرك فعمله باطل، بل حكى الله جل وعلا في سورة الأنعام عن 18 رسولا وختم الآية بقوله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون. فالعمل إن خلا من التوحيد لم يقبله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن الله جل وعلا إذا أمرنا بالصلاة أو بالصيام أو بالحج ينادينا بالتوحيد أولا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فالأعمال لا تقبل إلا بعد التوحيد. فإذا عرف المسلمون هذه القضية اهتموا بأمر التوحيد غاية الاهتمام، لأنه مصحح لأعمالهم، فقبول الأعمال متوقف على التوحيد. لا يقبل الله سبحانه وتعالى منا عملا إلا بعد التوحيد. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذه الحقيقة إذا استقرت عند المسلمين وعلموا أن الأعمال مهما عظمت من الصلاة والصيام والحج والزكاة والإنفاق والبر الوالدين ومحبة المسلمين، جميع الأعمال لا تقبل عند الله جل وعلا إلا إذا غلفت وختم عليها ختم التوحيد. فالعمل لا يقبل عند الله جل وعلا بغير توحيد. مواصل تفضل. الأمر الثاني أن التوحيد جعله الله سبحانه وتعالى هو الرابط بين المسلمين، وبه تثبت الأخوة في الدين. قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا أي تابوا عن الشرك ووحدوا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالأخوة والرابطة بين المسلمين هو التوحيد. ليس هنالك شيء يربط المسلمين ويجعلهم وحدة واحدة وسبيكة متماسكة على أعدائهم إلا التوحيد. مهما سعى الساعون ومهما اجتهد المجتهدون ومهما عمل العاملون ومهما دعا الداعون فإنه لا طريق لهم لتوحيد كلمة المسلمين وجمع شتاتهم وجعلهم قوة واحدة تجعدوهم إلا عن طريق التوحيد. فكل المساعي فاشلة وكل الخطط باطلة إلا الطريق الذي رسمه الله جل وعلا لنا وهو طريق التوحيد الذي هو يوحد المسلمين، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالتوحيد يوحد المسلمين، لكن نجد بعض من لم يعرف حقيقة التوحيد أو ما عرف المقصد من الدعوة للتوحيد يعادي أهل التوحيد. فالموحدون هم أولى الناس بالولاء، وهم أولى الناس بالمحبة، وهم أولى الناس بالاجتماع حولهم. فإذا لم يتوحد المسلم الموحدون فيما بينهم لا يستطيعون أن يوحدوا الأمة. وثم ما وجدت خلاف وتفرق بين الناس فاعلم أن حقيقته التوحيد، إذ لو أنهم عرفوا حقيقة التوحيد حق المعرفة لما افترقوا. إذن حل مشاكل الناس وقضايا الناس واختلاف الناس يكمن في معرفة حقيقة التوحيد، لأن الولاء والبراء به والمعاداة فيه والمحبة من أجله والقرب قرب الناس وبعد الناس بالتوحيد. فمدار الأمر على معرفة العقيدة حق المعرفة. فإذا أسلفنا بأن حل قضايا المسلمين وحل قضايا الموحدين يكون بمعرفة العقيدة الصحيحة، لأن الإنسان إذا عرف العقيدة الصحيحة عرف من يوالي ومن يعادي، وعرف أنه مهما بلغت الأخطاء من أخيه الموحد لا يمكنه أن يعاديه معاداة توجب الافتراق والاختلاف ما دام أنه موحد ويدعو للتوحيد. وهذا لا يعني عدم تبيين الأخطاء، لا، وهذا لا يعني بحال الاختلاط مع الدعوات المناوية لهذه الدعوة النقية، لا، بل كل دعوة خالفت هذه الدعوة السلفية ففيها خلل في توحيدها كثر أم قل. أما من يعرف حقيقة التوحيد حق المعرفة فإنه لا يعادي الموحدين. ولذلك سئل بعض أهل العلم في بلدة ما يوجد خلاف بين الموحدين وكلهم يدعو للتوحيد، قال ما أظن أنه يدعون للتوحيد، إذ لو دعوا للتوحيد لتوحدوا، لأن التوحيد يجمع ولا يفرق. البدعة هي التي تفرق بين الناس، أما التوحيد يوحد، يوحد ويجمع، لأن الرابط فيما بيننا هو التوحيد، والمحبة فيما بيننا مدارها على التوحيد. فيحب المسلم الموحد بحسب ما فيه من طاعة، ويبغض بحسب ما فيه من معصية، لأن هذه أسس من أسس التوحيد. ومن شروط لا إله إلا الله المحبة، محبتها ومحبة أهلها. فكيف الإنسان يكون محققا لهذه الشروط ويعادي من كان معه على هذا المنهج، أعني به المنهج الحق، منهج التوحيد والسنة؟ فمن حقق الشرط المحبة وجب عليه أن يحب هذه الكلمة ويحب معناها ويعمل بمقتضاها، ويحب أهلها، أهل هذه الكلمة، ويواليهم، كما أن أهل السنة يرفضون ويبغضون التحزب وعقد الولاء والبراء في الجماعات والجمعيات وما شابه ذلك من الأمور التي ليست لها علاقة بالولاء والبراء، كذلك أهل السنة يبغضون التفرق والاختلاف. لأن السنة توحد وتجمع، والبدعة تفرق. وكل ما تمكن الإنسان في معرفة العقيدة والتوحيد، كل ما ابتعد عن الخلاف والاختلاف، وكل ما كان فيه نقص في معرفة حقيقة التوحيد، كل ما كان فيه الخلاف والاختلاف. فإذن إذا كان أردنا أن نوحد كلمتنا وأن نصحح مسارنا، علينا بدراسة العقيدة دراسة صحيحة، دراسة فهم ووعي، دراسة مقتضاها عمل، ليس مقتضاها حفظ النصوص وإلقاء المحاضرات والدروس فقط، إنما ثمرتها العمل، أن نعمل بمقتضى ما علمنا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. Kemudian Asy-Syaikh hafizahullah taala kembali mengingatkan kepada kita tentang hakikatut tauhid dan pentingnya tauhid di dalam kehidupan seorang muslim. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tauhid sebagai perkara yang dengannya amalan itu diterima ataukah tidak. Artinya syarat mutlak diterimanya seluruh amalan kembali kepada tauhid. Jika lurus dan bersih tauhidnya, maka tentunya akan diterima amalan yang dilakukannya, dan semua amalan tentunya kembali kepada lemah dan kuatnya tauhid yang dimilikinya. Karena harus selalu kita ingat bahwa ketika kesyirikan itu terjadi pada kita, pada seseorang, maka sungguh akan gugur apa yang dia lakukan, besar ataupun kecil dari apa yang dia lakukan akan runtuh dengan kesyirikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini yang artinya, sungguh telah diwahyukan kepadaku dan kepada orang-orang yang sebelumku, sekiranya engkau wahai Muhammad mempersekutukan Allah, mempersekutukan aku, yaitu mempersekutukan Allah, maka sungguh engkau benar-benar akan menjadi orang yang merugi, dan engkau akan menjadi orang-orang yang musyrik. Bayangkan, sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersekutukan Allah, gugur seluruh amalannya dan akan menjadi seorang yang musyrik. Maka siapapun yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, maka sungguh apa yang dia lakukan atau amalan yang dia lakukan menjadi batil, itu menjadi gugur. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita bahwa cacatnya tauhid menjadi cacatnya sebuah perbuatan, karena syarat diterimanya amalan ataupun perbuatan adalah dengan perkara tauhid, yaitu dengan tauhid. Perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan salat, dengan zakat, dengan puasa ataupun amalan-amalan yang lainnya, dimulai dengan menyeru kepada mereka untuk mengembalikan atau untuk mengingat tauhid yang mereka miliki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk menunaikan puasa. Panggilan Allah yaitu al-iman dalam ayat ini merupakan seruan untuk memperhatikan tauhid sebelum mereka tentunya merealisasikan amalan-amalan yang Allah perintahkan kepada mereka. Sekiranya kesyirikan ada pada mereka, maka sungguh apapun nilai daripada perbuatan yang dia lakukan akan gugur. Maka tatkala kaum muslimin ini mengetahui keagungan dan kemuliaan tauhid, maka mereka akan bersungguh-sungguh untuk memperhatikan urusan ini, karena memang diterima atau ditolaknya perbuatan kembali kepada tauhid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis qudsi, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang melakukan amalan dan dia menyertakan selain daripada aku, yaitu berbuat syirik, menyertakan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh akan tinggalkan orang ini berserta kesyirikannya. Inilah hakikat tauhid. Dan apabila kokoh urusan tauhid ini tengah-tengah umat ini, maka tentunya akan kuatlah keadaan kaum muslimin. Dan untuk meringkaskan, mengingat sudah azan, untuk meringkaskan, di sini Syekh memberikan penekanan perkara yang penting dalam kehidupan kita, yaitu pengaruh tauhid di dalam ukhuwah. Hakikat tauhid yang benar tentunya akan membimbing umat ini untuk menempatkan al-wala dan al-bara pada tempatnya. Dan ketika berkurang pengetahuan dia tentang tauhid dan hakikat tauhid, maka imbasnya dia akan meletakkan al-wala ataupun loyalitas dan kebencian bukan atau tidak sesuai pada tempatnya. Maka ketika seorang akan menyeru persatuan, menyeru persaudaraan, menyeru kecintaan, maka yang paling diperhatikan adalah tauhid. Oleh sebab itu, beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya urusan tauhid merupakan urusan yang besar, dan semakin benar dan lurus tauhid, maka akan semakin benar dalam bagaimana menempatkan persaudaraan. Dan tentunya ahlus sunnah adalah orang-orang yang benar-benar memperhatikan tauhid mereka. Mereka akan meletakkan kecintaan ataupun loyalitas dan kebencian pada tempatnya. Mereka membenci segala bentuk fanatisme ataupun hizbiyah. Mereka membenci segala bentuk yang akan memecah belah persatuan umat. Tetapi ingat, landasan yang mereka lakukan atau landasan dari keyakinan mereka dan seruan mereka adalah tauhid. Tidak akan bersatu umat ini kecuali dengan tauhid. Dan juga tentunya tidak akan bersatu umat ini dengan bid'ah. Karena bid'ah itu pasti akan memecahkan umat. Maka semakin kokoh tauhid seseorang, maka dia akan bisa semakin untuk menjauh dari segala bentuk perbedaan. Dalam arti, dia akan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan orang-orang yang menegakkan tauhid, mereka memiliki hak yang harus kita tunaikan kepada mereka. Mencintai mereka, memberikan loyalitas kepada mereka. Walaupun tentunya tidak ada satupun orang yang bersih daripada dosa. Oleh sebab itu, seseorang akan mencintai ataupun membenci, semuanya ditakar tentunya dengan kekuatan dari tauhid yang ada pada dirinya. Semakin kuat keimanan dia, tauhid yang dia miliki semakin kuat, maka tentunya kita akan semakin mencintainya. Kemudian setelah itu, beliau mengingatkan kepada kita dengan surah Al-Asr, bagaimana kehidupan manusia dibangun dalam bentuk untuk saling memberikan nasihat, mengingatkan umat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, dan kemudian saling memberikan wasiat dalam perkara yang hak dan berwasiat dalam kesabaran. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Demikian ikhwan, untuk yang terakhir mungkin hanya ringkasan dari apa yang beliau sampaikan mengingat waktu, dan kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai orang yang menerjemahkan tentunya banyak kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf, wa atubu ilallah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dari apa yang kita dengarkan, dan semoga Allah membimbing kita menjadi seorang ahlu tauhid yang benar dan hidup dan mati tentunya di atas tauhid. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.